Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, lemes banget ini. Puasa ya, Masya Allah. Nah, ulang ya. Mengucapkan af atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang sahih, afsus salam. Akbarkan salam. Dan jawabnya wajib jamaah. Anda mengucapkannya sunnah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kayak gitu jamaah ya. Ikuti sunnah harus benar-benar sunnah ya. Harus semangat ikuti sunnah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Demi zat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengumpulkan kita, mempertemukan kita di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi zat Allah subhanahu wa ta'ala yang nyawa kita ada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demi zat Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan makhluknya bukan untuk bermain-main di dunia, bukan untuk sandar gurau. Am hasibtum, apakah kita mengira ayutroka sudah akan dibiarkan begitu saja? Maka jawabannya tentu tidak. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk peribadatan. Kita persembahkan hanya untuk Allah semata. Tidak boleh kita membuat tandingan. Tidak boleh kita membuat sekutu baginya. Dalam berdoa kah? Dalam meminta pertolongan kah? Dalam mendekatkan diri kepada Allah kah? Semuanya. Kita ciptakan ubudiyah hanya kepadanya. Hanya kepada Allah semata. Dan bukankah para rasul diutus untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walakad ba'asna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtani buta'ala. Dan sungguh kami mengutus para rasul dari mulai Rasul Nuh alaihissalam. Sepakat ulama disebutkan Rasul Nuh yang pertama. Kalau disebut Nabi, Nabi Adam alaihissalam yang pertama. Jangan salah paham. Kalau Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Sampai ke Nabi, ke Rasul yang terakhir adalah Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan untuk menumpukan kekayaan, bukan pamer-pameran, harta, istri, ya, keturunan, pangkat, bukan. Sebentar dunia jemaah. Sebentar sekali dunia ini. Nanti kita akan sebutkan. Dunia ini singkat, kehidupan ini singkat jemaah. Besok kemarin kita mandikan saudara kita yang meninggal, kita mengkafani, besok kita ini kafani jemaah. Ya. Sebentar dunia ini. Tema pada pembahasan sore ini adalah mutiara yang hilang. Antum coba. Ahuna Al-Fadil, kalau disebutkan mutiara, apa yang ada di benak antum coba? Mutiara yang hilang nih tema kita ini. Hah? Uang yang banyak. Antum apa, Pak? Antum, jangan noleh ke belakang. Kalau udah disebut mutiara yang hilang, apa kira-kira benak antum? Hah? Ngapain di Ambon, Pak? Masya Allah, luar biasa. Antum nggak bawa oleh-oleh buat anak. Masya Allah, lupa ya. Hilang masanya, hilang. Mutiaranya hilang, katanya. Luar biasa. Jadi kalau kita, ya, disebut mutiara, pasti ada nilai yang sangat berharga. Ada nilai yang sangat tinggi. Nilai jualnya. Ini yang kita akan angkat jemaah, insya Allah. Yang yang nilai jual itu yang kita gadaikan, yang kita perjualbelikan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya yang kita akan jual beli transaksi kepada Allah dengan mutiara itu. Yang hilang selama ini, yang selama ini kita lupa darinya. Yang selama ini kita enggak ingat. Dunia aja nih, bagi, hitung dunia, hitung uang, untung berapa nih, rugi berapa, terus, hidupnya dunia terus. Kapan akhiratnya jemaah? Ya, dunia terus. La haula wala quwwata. Maka, insya Allah, dengan berapa kitab Anda rangkum, tentunya, agar tidak berkepanjangan, diantara juga Anda mengambil dari perhatian para ulama. Di antara rujukan kita adalah tafsir Ibnu Katsir wa huwa madhhab Syafi'i, dan Imam Ibnu Katsir termasuk madhhab Syafi'i, dan imam-imam yang lain, Imam Tabari, ya, dan juga ulama-ulama kita yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, di antaranya juga itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kitabnya sangat bagus sekali. Bagi para penuntut ilmu yang ingin mendalami kitab tersebut, karena berkaitan dengan menyucikan jiwa kita. Kita jangan jauh-jauh ya, menyucikan jiwa ini datang ke sana, ke Gunung Kidul. Betapa itu bukan menyucikan jiwa ya. Dalam bahasa Arabnya tahanus ya. Dulu Rasulullah boleh, khusus untuk Rasulullah dia menyepi. Kita udah nggak usah ke sana lagi, cukup di sini kita tenang ya, untuk datang ke sini ya, mengingat Allah ya, zikir, mentadaburi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang hati ini. Yang nonton di rumah ini punya masalah ya, punya permasalahan, punya cobaan, tuh datang kemari, insyaallah tenang ya. Jangan pada datang ke pasar ya, sibuk kan tambah pusing, stres juga di pasar ya. Uang nggak ada, THR belum turun ya. Mendingan kemarin teman-teman. Insya Allah ya. Allah akan lapangkan kehidupan kita semua, insya Allah. Iya, mutiara tersebut adalah jamaah al-waktu. Al-waktu, bahasa Arab waktu. Waktu Indonesia, bahasa Arabnya waktu. Ya. Bagaimana nanti Islam sangat menjaga hal ini. Sangat menjaga mutiara ini yang menentukan hitam dan putih. Sebelumnya ana cerita dulu nih. Ya, sebelum ana jelaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan perkataan para ulama dengan waktu tersebut, ikhwan. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di dunia ini. namanya udah di surga, namanya dia masih hidup, masih berjalan di dunia, namanya sudah melegar di surga. Seketika waktu ada sini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Tirmidzi dalam sunannya, dan Hakim dalam Mustadraknya, dan yang lainnya, dan Imam Bukhari juga menguatkan hal demikian. Ya Bilal, sabaqani bil jannah aw minal jannah. Wahai Bilal, kamu telah mendahului saya di surga. Luar biasa berita. Bilal masih hidup nih. Rasulullah ketika waktu tidur. Lalu diperlihatkan surga oleh Rasul, diperlihatkan surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuasaan Allah, Wan. Enggak mungkin sampai Bilal, enggak mungkin. Mungkin. Para ulama menafsirkan hadis ini, ya, menjelaskan hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan sebenarnya. Kalau kita mimpi, ya misalnya mimpi jadi presiden, bangun, ya tetap aja kita, ya kan. Antum mimpi, ya, wah anak jadi jenderal nih, banyak apa namanya komandonya, banyak muridnya, apa namanya prajuritnya. Antum bangun disiram sama istri, ternyata antum lagi di mana? Jadi lagi di pebaringan. Ya tetap aja kita masih jualan sayuran. Enggak beneran gitu. Rasulullah beneran. Dijelaskan para ulama beneran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan, diperlihatkan surga. Ya Bilal, langsung dialog sama Bilal. Bilal masih hidup, Rasulullah lagi tidur. Ya Bilal, sabaqani bil jannah aw minal jannah. Kamu telah mendahului saya masuk surga. Maksudnya para ulama menjelaskan bahwasanya perompah Bilal, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, terdengar berjalan perompah itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam menanyakan, "Ma hadza?" Apa ini? Bahwasanya malaikat menjelaskan ini perompahnya Bilal radhiyallahu anhu. Terus Rasulullah menanyakan, "Ini sebab apa kamu melakukan, kok bisa sampai seperti itu?" gitu. Bisa nama kamu sudah di apa, bisa sendal kamu sudah bunyi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bilal memiliki amalan andalan, ikhwah. Jamaah sekalian, amalan andalan. Dan kita sebenarnya sebelum kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya amalan andalan. Ya entah antum sering buka apa, memberikan orang yang buka puasa, ini amalan andalan, jangan apa remeh. Kalau cuma kasih kurma dia untuk berbuka, cuma kurma ini, jangan menganggap sepele. Ittaqin nar walau bitamam. Ya. Hati-hatilah terhadap neraka walaupun dengan atau dengan apa? Sebiji kurma. Agar terhindar kita, bisa menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bilal ditanya, "Apa yang menyebabkan kamu sudah masuk nih, terompah sandalnya sudah di dalam surga?" Lalu beliau menjawab, "Sesungguhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah saya mengamalkan suatu amalan sebelum saya azan, saya wudu, dan setelah azan saya salat 2 rakaat." Dalam ilmu fikih dikenal salat sunnah, bukan salat tayamum aja, sunnah wa sunnah wudu. Tahiyatul masjid, kita datang ke masjid seperti tadi ana, itu namanya tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Kalau itu setiap dia muadzin, waktu azan dia, Bilal adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua. Muadzin yang pertama jam 2 atau jam 2:30 itu namanya muadzin yang pertama. Sahabat itu yang mendawamkan itu, yang mengamalkan itu adalah Abi Ummi Maktum. Azan yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Kalau Bilal sudah azan, kurang bagi kita untuk makan lagi. Kalau kita puasa nih, sudah, nggak boleh. Benang putih dan benang hitam. Bilal mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Saya enggak punya amalan andalan apa-apa kecuali saya mendawamkan itu. Saya senantiasa melakukan itu. Apa itu? Yaitu saya wudu bersuci, kemudian saya azan, lalu saya sholat 2 rakaat. Jadi kenal apa? Sholat sunnatul wudu. Nah, boleh, ini dalilnya kuat. Lalu Rasulullah SAW bihadza Bilal, dengan sebab ini kamu masih apa? Kamu masuk apa? Masuk surga. Dengan sebab ini kamu masuk surga. Luar biasa, ikhwan. Sekarang Islam ini buka pintu seluas-luasnya untuk antum masuk surga. Cuman mau enggak ini? Ya. Ditawarin sama Islam, buka puasa. Ya. Pahalanya sangat besar, tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sudah dalilnya sudah kita sebutkan waktu pertemuan yang lalu. Kemudian majlis ta'lim seperti ini luar biasa. Ya, antum menuntut ilmu, ya, melepaskan kebodohan, ya, menjaga diri dari api neraka. Kemudian yang lain-lainnya bisa banyak sekali. Sedekah, ya, ikhtiar. Ini yang kita akan sebutkan kisah-kisah nanti di belakang insyaallah. Ini cuma mukadimah agar kita jangan kita kenal sunnah sama tambah malas. Sunnah kenal sunnah, kita tambah pelit. Ya. Kenal sunnah malah tambah pelit. Kenal sunnah malahan tambahan lebih menyakiti saudaranya. Memutuskan silaturahim. Ini bukan sunnah kayak gini. Sunnah siapa yang diikuti? Enggak ada Rasulullah SAW untuk memutuskan silaturahim. Sampai sama orang tuanya kasar. Buat durhaka. Enggak, sunnah siapa yang ikut? Enggak ada. Kita kenal sunnah, akhlak kita tambah bagus. Kita tambah sunnah, tangga kita nih aman dari tangan dan lisan kita. Ya. Bukan kenal sunnah tambah jadi-jadian ya. Menyakiti. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyempurnakan akhlak manusia? Ya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bukan nambah saum sama orang tua, tidak beradab ya sama yang lebih tua, tidak penyayang kepada anak kecil. Bukan sifat dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa jemaah ini? Ini baru mukadimah aja jemaah, belum masuk apa-apa nih, banyak banget ini. Ada orang tua, ada berapa lembar ya? Sampai kayaknya sampai subuh ini. Kuat sejamaah sampai subuh. Oh, masyaallah. Insyaallah enggak sampai subuh. Sampai azan kita berhenti jemaah, enggak boleh. Kita harus mengawalkan berbuka insyaallah. Yang pertama adalah ya, kiat-kiat kita. Nanti terakhir insyaallah akan bawakan kisah-kisah yang nyata, bukan dongeng ya. Dan ini pelajaran buat kita. Sebelum anak belum masuk lagi masih teringat. Jadi jangan sampai kita memberikan kepada murid-murid kita atau pada jamaah kita atau kisah-kisah yang enggak jelas, yang enggak ada sanadnya. Ya. Atau kepada anak kita Superman, Batman, wah Allahu Akbar. Ini kita kenalkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tokoh-tokoh Islam yang telah berhasil ya menjalani ujian dunia ini, yang telah berhasil ya masuk surga dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harus contoh, bukannya Ronaldo, Ronaldinho, ya Allah. Luar biasa ini fitnah zaman sekarang nih. Wah, agar kita memperhatikan perkembangan anak-anak kita, anak didik kita supaya mereka lebih cinta dengan Islam. Lebih cinta dengan Islam, tokoh-tokoh Islam yang kita panuti. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala ada seorang sahabat, ya sahabat, saya dikumpulkan bersama siapa wahai Rasulullah? Rasul mengatakan sesungguhnya kamu mencintai siapa? Kamu mencintai, saya mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya. Allah Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta. Kamu dikumpulkan bersama apa orang yang kamu cintai, ya? Ini pemuda-pemuda kita ini, pemuda-pemudi hancur di luar, coba lihat. Pergunanya luar biasa. Bahkan anak waktu skripsi dulu di Jember, ya skripsi anak, anak skripsi anak tentang masalah HAM. Tumpahnya darah, kriminalitas. Sampai anak pernah ngecek juga, pernah ngecek tingkat keperawanan ini. Udah tingkat dari SD, SMP, ini sedikit perawannya. Rata-rata sudah nggak perawan. Dari sensus ya. Walau alam bener atau nggak ada sensus kayaknya benar. Dan itu data-data. Biasanya kalau skripsi itu perlu data-data. Nah skripsi anak itu masalah itu. Bagaimana haramnya Islam itu menumpahkan darah kaum muslimin. Orang kafir juga nggak boleh, yang ada perjanjian. Tentunya ini perlu pembahasan, yang ada perjanjian yang dijamin. Itu nggak boleh kita tumpahkan. Kita ketemu orang kafir di pasar sini, oh orang kafir, oh bunuh nih. Bukan, nggak boleh. Jadi ada aturan mainnya. Nggak boleh kita tumpahkan sembarangan darah ini. Ya. Makanya sekarang di Jakarta rame-rame lagi. Anak udah kemari, di Jakarta rame lagi. Ya, belum lama ya, ini lagi. Isu-isu teroris dan lain sebagainya. Islam berlepas diri. Islam berlepas diri dalam masalah itu. Islam mengasihi, saling mengasihi antara saudaranya, antara kaum muslimin. Harus memperhatikan tetangganya. Mana mungkin Islam yang begitu indah disebut teroris. La haula wala. Ciri-cirinya jenggotan apa? La haula. Itu bukan ciri-ciri, Pak, ya. Berarti bukan Islam itu adalah keindahan dengan lemah lembut, ya. Kalau pengen tahu ya, rajanya teroris adalah rajanya teroris nih, perhatikan. Orang Yahudi. Mereka membunuh para rasul. Enggak tanggung-tanggung rasul aja dibunuh. Ini rajanya teroris mereka sebenarnya. Cuman kita cuman dipropaganda, diakal-akalin, dibodoh-bodohi oleh media. Rajanya teroris itu apa? Yahudi jamaah. Mereka membunuh para rasul, Nabi Isa disalib. Bertanggung-tanggung Nabi Isa disalib dan nabi-nabi sebelumnya. Teroris mereka, ya. Bukannya bukan di kita. Jadi itu jamaah. Kemana dia larinya tadi? Sampai mana? Ya, terus kita lanjutkan ya. Ini cuma sekedar ini aja. Jadi waktu ini sangat berharga jamaah. Mutiara tersebut adalah waktu. Kiat-kiat kita agar kita berhasil ya melalui ujian ini, melalui cobaan ini atau yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kiat yang pertama adalah kita harus mengetahui pentingnya waktu. Harus mengetahui apa? Pentingnya apa waktu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak tempat, dalam banyak surat, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah demi masa. Maksudnya apa nih? Para ulama menjelaskan, kenapa Allah bersumpah demi masa? Al-Khaliq, pencipta, bersumpah demi makhluk. Ada faedahnya, ikhwan. Para ulama menjelaskan faedah yang pertama, itu menunjukkan pentingnya makhluk tersebut. Tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk, itu menunjukkan artinya, itu menunjukkan bahwasanya makhluk itu sangat penting buat kehidupan manusia, buat kehidupan hambanya. Makanya Allah sampai bersumpah dan banyak tempat, wal asri, wal duha, wal lail, was samsi, dan wal qamar, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwasanya makhluk tersebut sangat penting buat kehidupan manusia. Faedah yang kedua disebutkan para ulama, tidak boleh makhluk manusia bersumpah kepada makhluk ya, pelakunya. Anda gak menghukum ini pelakunya. Ini bisa jatuh kepada kekufuran pelakunya ya, pelakunya orang yang bersumpah kepada makhluk, baik kepada jin, bersumpah kepada syaitan, iblis, kepada pepohonan, bebatu, ya, dan jimat-jimat. itu pelakunya jatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Ya, pelakunya. Kemudian, ya, faedah berikutnya, ini menunjukkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari wal asri, masih wal asri, berkehendak sesuka Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menanyakan kenapa Allah bersumpah dengan makhluk. Enggak boleh. Yang akan dipertanyakan adalah kita, perbuatan kita. Allah tidak akan dipertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hak buat kita untuk menanyakan perbuatan Allah Subhanahu. Karena pencipta terserah, ya. Enggak boleh kita sekali lagi kenapa ya? Kenapa begini? Kenapa? Enggak perlu. Itu ada hikmahnya, itu sudah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu bagi kita untuk seperti itu. Ya, itu faedah-faedah yang disebutkan para ulama, di antaranya sebenarnya sangat banyak. Kemudian itu bukan pembahasan kita, tapi pembahasan kita adalah pentingnya masa itu. Innal insana lafi husrin. Semua nih kita nih, ana, antum semua yang duduk sini, yang di pasar tuh, yang di mall, yang di parlemen, yang di semuanya nih, yang raja, yang rakyat, jelata, yang pengusaha, semuanya dalam kerugian husrin. Semua para ulama mengatakan di situ adalah dalam ilmu usul alif lam al-istigrokiyah, mengandung semuanya tanpa kecuali dalam kerugian. Baik jenderal maupun kopral, semuanya dalam kerugian kita nih. Ini betul-betul kita dalam kerugian. Diberita dari Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita agar kita berhati-hati dengan mutiara ini. Allah memberikan mendatangkan ayat selanjutnya, itu adalah istisna, pengecualian. Itu ada huruf istisna illa di situ. Allah mengiringi dengan istisna. Ada berapa yang Allah sebutkan? 3 orang. Illal ladzina amanu. Itu orang-orang yang beriman, enggak rugi dia. Orang beriman tidak rugi. Maksudnya iman apa? Mengimani kepada Allah, imani kepada kitab-kitabnya, mengimani kepada rasulnya, mengimani kepada hari akhir dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengimani semua. Para ulama menjelaskan, ya, kalau disebut iman itu adalah khamsatun nun. Apa? Hom ada 5 nun. Definisinya tasdiku bil janan. Tasdiku bil janan. Wal qawlu bil lisan. Wal amalu bil arkan. Yazidu bit ta'ati rahman. Wa yankusu bit ta'ati syaitan. Berapa? 5? 5 nun. Yaitu kita membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mengimani di dalam hati. Sholat. Sholat benar. Wajib. Bagi orang yang sudah balik. Berakal. Kita mengimani nih. Kita melaksanakan. Mengimani semua perintah dari Allah dan Rasulnya. Puasa wajib buat kita. Buat yang mukim. Ya. Mukim sehat. Tidak sakit tentunya. Itu pembahasannya lain lagi. Wajib ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jalani walaupun berat. Ya. Dan yang lainnya, perintah-perintah Allah yang lain, sedekah, ya, berbuat baik kepada tetangga, harus berbakti kepada orang tua, ini perintah harus kita yakini. Kemudian enggak cukup. Qaulu bil lisan. Itu apa? Mengucapkan dengan perkataan. Oh iya, sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan saya, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan seluruh dunia ini. Semuanya kita ucapkan dengan lisan, ya. Kemudian Allah lah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak dengan kepadaku. Ini adalah ucapan. Kemudian enggak cukup. Lalu diiringi dengan perbuatan. Ya, wal amalu bil arkan. Arkan itu anggota tubuh, ya, atau bil jawarih. Kita amalkan ini. Sekarang kita meyakini bahwasanya puasa wajib. Walaupun berat, ya, kita bukan orang yang termasuk mendapatkan rusuh, mendapatkan keringanan, kita harus jalani. Jalani jamaah, walaupun berat. orang-orang sekarang sibuk di pasar, berat ya, menghadiri majelis taklim, hadiri kajian thalabul ilmi, berat sekali. Orang-orang sibuk ya, pakaian, kue-kue. Kita berat, walaupun berat kita harus lakukan. Itulah bukti keimanan kita. Ya, itu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan. Ya, itu tandanya kita memiliki iman. Kemudian ketahuilah iman ada dua kondisi. Yazidu bi taati rahman. Tatkala itu iman itu akan bertambah. Ya. Akan bertambah. Enggak ada, makanya orang ada yang mengatakan, "Wah, saat iman ana mah stabil, saat datar aja dia." Enggak mungkin. Ya. Ini dua ini kemungkinan. Iman kita lagi naik, iman lagi turun. Ketahuilah jamaah semua, kalau kita banyak melakukan maksiat, lagi nurun. Lagi nurun itu. Wah, lihatnya main HP. Condongnya ini buka-buka yang dilarang mulu. Buka gambar yang enggak dibenarkan. Itu pokoknya ketahuilah keimanan kita sedang menurun. Hal demikian ini. Tapi kalau kita banyak kebaikannya, tatkala kita juga megang HP, wah dakwah nih, wah ini bantulah ya saudara kita, coba ini ada artikel bagus nge-share, itu keimanan lagi meningkat. Ada saudara kita yang melakukan kesalahan, afanahi, itu gak boleh, itu dilarang oleh syariat, itu lagi naik semua gitu. Nah, maka para ulama mengkondisikan bahwasanya iman ada dua kondisi. Nah, kita bertambah tatkala kita sering melakukan ketaatan kepada Allah, kita bertambah nih, naik. Kalau kita lihat ya sama semua kisah para sahabat, ini cerita lagi nih, Naisan ingin cerita, masih banyak sama jamaah. Tatkala Rasulullah SAW ada muhajirin datang, ini bukti keimanan para sahabat. Muhajirin datang, kata Rasulullah, siapa yang mau jamu tamu ini? Para sahabat ingin mendapatkan fadilah. Kalau para sahabat itu, kalau Rasulullah udah bicara, itu mereka pengen berebutan, ingin mendapatkan fadilah itu. Wah, saya Rasulullah, saya akan jamu ini. Ya, akhirnya datang ke rumahnya. Kata suaminya, "Wah, istriku, tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan siapa yang ingin menjamu tamunya. Lalu saya yang mendapatkan keutamaan tersebut. Kita dapat keutamaan itu untuk menjamu tamu. Ada apakah ya di dapur? Apa ada makanan apakah yang bisa kita suguhkan kepada tamu tersebut?" "Wahai suamiku, sesungguhnya di rumah tidak ada apa-apa kecuali makanan anak kami, anak kita." Luar biasa para sahabat. Kata suaminya, "Wahai istriku yang tercinta, padamkan lampu kamar, matikan semua. Lalu biar anak kita tetap tidur, ya. Lalu kita suguhkan makanan anak kita buat tamu. Dan mengira agar tamu mengira kita sudah pada tidur semua." Lalu dilakukanlah hal demikian yang diperintahkan suaminya, makanan anaknya disuguhkan kepada tamunya. Tamu mengira bahwasanya tuan rumah udah pada kenyang, tertidur gitu. Enggak tahu pada kelaparan, pada keroncongan anaknya tertidur. Ini suami istri kelaparan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mujizatnya diberitahu oleh Jibril alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub, kagum dengan perbuatan kalian. Luar biasa. Ini ithar, lihat. Kita ada enggak kayak gitu? Ithar. Ya. Kita lebih berpayah-payah diri kita, keluarga kita, anak kita untuk orang lain. Coba, bisa enggak kita gitu? Cuman ada buat anak-anak, buat makanan buat anaknya, kita suguhkan buat tamu. Kita dulukan orang lain. Kita bersusah-susah. Lalu turun ayat untuk keluarga tersebut, untuk sahabat tersebut. Yusiruna anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sudi apa susah payah menderita untuk orang lain. Luar biasa. Ini keimanan, bentuk keimanan yang tadi yang kita. Makanya orang tersebut gak rugi jemaah. Sahabat-sahabat tersebut. Ada panitia, ada hadiah gak nih? Gak ada jemaah. Hadiahnya ini aja, pahala dari Allah. Apa sahabat tersebut, sahabat coba? Waduh, antum ngaji lama-lama, ya Allah musta'an. Ini kita gaji harus ada peningkatan, jamaah. Jangan jiping, tau jiping. Nah, anak di mahat, kita tuh pakai kitab. Ya, teman-teman anak ajarin hilaf, hilafiyah. Ya. Ada mukorona, ya, fikih mukorona, madhahib, syafi'i, maliki. Teman-teman lihat, tanya dari Al-Baruqadad. Pelajarin seperti itu, mereka biar gak kaku. Ya. Untuk masalah fikih ya, tentunya. Ya, kayak gitu. Ngajarin fikih mukorona, jadi mereka wawasannya bertambah. Ya, balik lagi, sahabat tersebut adalah Abu Talha, radhiyallahu anhu, dan siapa istrinya? Ummu Sulaim. Ya. Kita masuk pembahasan kita, yaitu yang pertama pentingnya waktu. Ya, tadi apa, orang yang beriman. Beriman tadi kita jelaskan. Kemudian orang yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang kedua, ya, kategori orang kedua yang tidak merugi adalah yang dia senantiasa beramal soleh. Ini kita beramal soleh, jamaah. Ya, beramal soleh, antum ngaji di sini, antum ngadiri majlis taklim, antum sholat, ya, antum itikaf. Ya, nanti kita makanya nih udah kena sunnah nih, kita ramaikan masjid. Bukan tambah sepi. Masjid kita ramaikan di 10 malam terakhir, jamaah. Luar biasa, itu kan udah kita sebutkan bagaimana fadilahnya Lailatul Qadar, jamaah. Ana semenjak kena sunnah, ana tinggalkan untuk perkara kayak gitu. Sudah, bismillah, sudah. Kok tuh beli baju juga di bulan-bulan yang lain bisa. Ngapain kita sibuk-sibuk, susah-susah gitu. Keutamaan sangat luar biasa. Mendapatkan tatkala mendapatkan Lailatul Qadar. Sudah jadinya sudah kita sebutkan ya waktu pertemuan yang lalu. Itu amalan-amalan yang kita bisa raih ya selagi kita masih hidup. Ya, tinggal kita mau kesungguhan kita, azam, azimah kita, kesungguhan kita untuk mendapatkan fadilah-fadilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian orang yang ketiga adalah ya yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk melarang dalam kemungkaran. Inilah orang yang tidak merugi. Ya berarti apa? Tiga ya. Ya, yang beriman, kemudian apa? Beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati manusia dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahfan min Masaidil Syaitan di jilid 1 halaman 25. Kemudian di antara yang kedua yang kita harus perhatikan dalam menjaga waktu kita adalah karena waktu ini sangat sempit, ya mah. Waktu ini sangat sebentar. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adadas sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 112. Berapa lama kita jamaah? Berapa lama kita jamaah nih tinggal di dunia? Ya. Berapa lama kita tinggal di dunia jamaah? Sebentar saja. Mereka mengatakan qala labisna yaum. Kami tinggal di dunia itu cuma satu hari, yauman satu hari. Bahkan enggak sampai au ba do yaum atau separohnya, setengah hari. Setengah hari kita di dunia ini. Sangat singkat, jamaah. Ya. Kemarin coba ya, kita renungkan ya. Dulu ya, kita kayaknya kita masih terkenang, terangan-angan, kita masih ada di SMA, ya, di Alia. Sekarang kita sudah punya anak. Bahkan ada yang punya cucu. Luar biasa, sebentar sekali dunia, ya. Manusia sebentar sekali tinggal di dunia ini. Ya, kita ini puasa ini. Sekarang kita semua nih yang udah kenal sunnah, ya, selama kita sampai balik ini Berapa kali kita sudah puasa Ramadan? Mungkin baru enggak, ya. Selama kita sampai balik ini, berapa kali kita sudah puasa Ramadan? Mungkin baru antum baru 20 udah mulai, baru mulai puasa Ramadan. Ya. Baru mungkin ada yang baru 10 kali. Atau barangkali ada yang 2 kali. Anda masih lihat di jalan-jalan, di pasar-pasar. Hari ini, bulan ini, masih banyak yang gak puasa. La haula wala. Gimana Islam ini mau jaya? Ya. Udah umurnya masih sudah bertambah umurnya cuma sebentar di dunia, dia nggak mikirin dia pulang bawa apa, ya dia pulang hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bawa apa, dia nggak peduli. Dia ada yang ngerokok di jalan, la haula wala quwwata, nggak takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah sampaikan hadisnya, orang itu akan robek mulutnya, kecucuran darah, dan digantung malahnya di bawah, kakinya di atas, dalam kondisi seperti itu. Allah mengerikan jemaah. Orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, dia nggak punya hajat, dia bukan termasuk orang rusuh, bukan safar, bukan orang sakit, dia sehat, dia jualan. Allah Allah, ini luar biasa ya jemaah. Kita perhatikan ini, ya kita dakwahi kan, kita tangga kita dengan segala hikmah bijaksana, ya dengan cara lemah lembut. Kita sampaikan kebenaran bahwasanya Rasulullah SAW melarang, ya kita dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan mukim, kita berbuka, kita nggak puasa, larang. Kenikmatan dunia sebentar aja mah, sebentar, sesaat, hilang sekejap, sudah hilang. Yang harta yang selama ini kita tumpuk, ya terus perhiasan yang kita simpan, semuanya kan hilang aja mah, nggak kita bawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, "Dzarhum ya'kuluna ya wa yatamatta'una wa yulhilhum 'amlu." Di surat Al-Hajr, ya, Al-Hijr ayat 3, yaitu biarkan mereka makan dan minum sepuasnya dan berhias, menikmati perhiasan, kenikmatan dunia, dan berangan-angan, angan-angan tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Biarkan aja mereka. Fasaufa ta'lamun, niscaya mereka akan mengetahui akibat dari Allah Subhanahu wa taala, akibat, ya, akibatnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, ya. Mereka akan mengetahui apa yang mereka perbuat selama ini. Mereka akan menyesal sampai mereka berkata dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza jaa'a ahadul maut qala rabbir irji'uni la'alli a'malu shalihah mimma taraktu. Sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, ya tatkala maut menjemput mereka, wahai Rabbku, kembalikanlah ruhku, kembalikanlah umurku, hidupku, hayatku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan melakukan perbuatan amal soleh, amal kebaikan, saya akan menolong saudara saya akan memberikan harta saya kepada fakir dan miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, saya akan membangun masjid, dan saya akan ini dan saya akan itu, yang selama ini saya telah sia-siakan, yang selama ini saya tinggalkan. Kata Allah, kalla, sekali lagi tidak akan bisa kembali, ya waktu itu sudah nih, berlalu sudah waktu hidup kita di dunia nih, sudah, sekarang kita tinggal menjalani, ya, hari-hari berikutnya, hari pembalasan, hari kebangkitan dan lain sebagainya di alam kubur, ya, tinggal menjalani alam-alam demikian yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sangat penyesalan yang sangat, ya. Seakan mereka kalau seandainya mereka bisa tukar, ya, maksudnya bisa disuap oleh malaikat tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia punya, mungkin dia akan berikan. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Hanya sekedar penyesalan baginya. Tidak akan terulang masa, ya, masa-masa kita yang telah lalu. Masa kanak-kanak kita, masa remaja kita, semuanya sudah sirna. Hanya tinggal kenangan. Tidak bisa kita kembali lagi ke masa anak TK-TK, masa TK kita, masa SD kita. Ada jemaah mau kembali ke masa SD? Nggak ada. Udah nggak bisa juga. Kalau ada juga nggak bisa, antum. Ah, non, kayaknya enak di SD aja. Nggak bisa, jemaah. Sudah, kita sudah waktunya, ya. Ada yang juga, ah, sudah, non, mau kembali ke masa remaja lah. Nggak bisa, sudah berlewat semua, ya. Nggak ada dari di antara kita yang apa namanya bisa kembali ke waktu-waktu tersebut. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW bersabda, ada sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbudun fiha kathiru minan nas. Ni'matan, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, as-sihat wal faragh. Sihat dan waktu luang. Lihat jemaah. Ini Rasulullah SAW, ini sekilas, ini sepele gitu. Rasulullah ya cuma sehat sama waktu luang. Kalau kita tadaburi, ya, perkataan Rasulullah SAW memberikan dua perumpamaan. Memberikan dua gambaran bagi pengikutnya. Waktu sehat dan waktu luang. Ada apa dengan dua waktu itu? Misalkan ya, anda kasih gambaran juga, karena Rasulullah ngasih gambaran. Antum misalkan sehat di sini semua, ya, gak ada waktu buang antum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa sholat, kita lihat sebagai supir ya, anda lewatin setiap hari itu di mahat kita itu, setiap hari lewat ya, ngangkut batu bara, ngangkut ini, ngangkut kelapa sawit. Anak khawatir dari mereka dengan panggilan azan, hayya ala sholah, gak bergeming, jalan. Padahal di mahat kita luas tempat parkiran. Iya, banyak. Jalan terus. Ini dia sehat dia nih. Tapi waktu luang gak ada dia. Untuk menyisihkan waktu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada. Banyak jamaah. Sekarang jamaah, waktu sekarang kita, musim kita sekarang diwajibkan puasa. Mereka sehat-sehat itu. Yang di pasar sehat-sehat semua. Tapi waktunya enggak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, celaka orang tersebut, jemaah. Celaka. Yang tadi dalilnya sudah kita sebutkan. Merugi dan celaka, ya. Kemudian ya, dia punya satu nikmat satunya, yaitu waktu luang nggak sehat. Seperti orang di rumah sakit, jemaah. Pernah ke rumah sakit nggak? Lihat bagaimana hewan kita yang sedang lagi dirawat, dioperasi, lagi diinfus, ya, lagi dirawat di rumah sakit, bagaimana menderitanya. Mereka waktunya luang banyak, berbaringan aja di kasur ini, di atas kasur, tapi dia nggak ada kesehatan. Dia mau sholat terawih nggak bisa, masih menjalani perawatan. Dia ingin berpuasa nggak bisa, karena dia lagi lemas keadaan sakit, ya, nggak bisa dengan berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua gambaran tersebut. Berarti dua nikmat ini yang banyak kita lupakan, ya, waktu kita untuk sehat, kita untuk ngabuburit, ya, boleh nggak jamaah ngabuburit? Hah? Ngabuburit boleh nggak jemaah? Ngabuburitnya kemarin itu boleh ya. Jangan ke alun-alun. Yang ke alun-alun lagi. Lihat matanya jelalatan. Udah kita jelasin semua. Mata juga harus puasa jemaah. Ya, ya. Bolehnya kemarin ngabuburitnya nih. Ya. Ke masjid. Antum. Jangan ke alun-alun nih. Antum sama aja sama yang kena sunnah ya. Kemudian hadis berikutnya. Rasulullah SAW mengingatkan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ternyata anak ini dengar hadis ini, dulu anak belum paham hadis ini. Waktu anak di SD, subhanallah. Anak udah dengar ini, dari kondang membawakan hadis ini. Ternyata hadis sahih, jamaah. Akhrajul Hakim dalam Mustadraknya, hadis sahih. Jagalah lima sebelum datang lima. Anak udah dengar ini waktu anak di SD. Sababaka qabla hiramik atau haramik. Wasihataka qabla sakomik. Waginaaka qabla fakrik. Walfarogoka qabla sublik. Wahayataka qabla mautik. Hadis sahih. Ya, terpenuhi syarat Bukhari Muslim. Jagalah lima sebelum datangnya lima. Waktu muda kita nih jamaah, ya, umur-umur 17-an ABG, dulu kita buat apa jamaah? Bertobat jamaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita habiskan ya, waktu muda kita itu. Kita buat begadang, ya. Ini apa, piala dunia. Luar biasa, bukan sholat malam piala dunia, antum tungguin. Luar biasa, ini waktu muda, sekarang antum udah lemas-lemas. Sholat 11 rakaat terawih, gak kuat antum. Apalagi di imamat kita satu juz. Udah kaki gemeteran terus kan. Mau cepat-cepat ini imamnya lama banget ini. Ini gak kuat ya. Kekuatan itu sudah berkurang. Waktu muda kita sia-siakan begitu saja. Rugi jamaah. Rugi. Ya bagi yang masa mudanya ini. Kita udah terlewat. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu tidak akan kembali lagi jamaah. Waktu muda kita. Tidak akan tidak kembali lagi. Kita sekarang yang kita hadapi inilah masa-masa kita, umur kita ini. Ya. Kemudian sihataka qabla saqamik. Waktu sehat kita sebelum kita sakit jemaah. Siang. Apalagi orang-orang udah sakit udah kelihatannya udah apa namanya? Umurnya udah enggak lama jemaah. Ya. Umurnya ya Allah, sudah anak pernah ngadiri atau anak jenguk orang yang sakit sudah matanya udah ke atas terus. Apa ke atas? Tanda apa jemaah? Kalau mata sudah ke atas mulu kenapa tandanya? Ini udah besok lagi, udah gak lama gitu matanya. Ya Allah, anda udah sering gak? Ya Allah, itu paham gak waktu ke atas itu? Rasulullah SAW dalam hadis, sesungguhnya ruh itu ditarik dari ujung kaki. Sampai mata itu mengikuti. Sampai ke atas. Jadi orang yang matanya mendelek, ya itu bukan tanda suul khatimah, bukan, nggak benar. Karena apa? Ruh itu dicabut dari bawah sampai ke atas dan mata itu mengikuti. Kita tahu dia husnul khatimah atau suul khatimah dari tanda di medan perang ya, matanya juga mendelek gitu, bukan merem gitu ya. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk meremkan gitu. Sampai mana jamaah tadi? Hah? Oh, sehat sebelum sakit. Anak sampai lupa kalau kadangnya. Sehat sebelum sakit kita, ya. Ya gitu. Jadi anak pernah sering, bukan pernah, menghadapi sampai anak mentalkinkan. Anak bilang sama ini, sama keluarga tersebut, ini sudah sakarat, Bu. Saya lihat dari tanda-tandanya sudah. Dari kitab-kitab fikih sudah tanda-tanda sakarat. Tapi Ikhwan ini, taruhlah udah sedang ngaji masih baru. Dia masih belum yakin apa yang anak sampaikan, ya. Akhirnya dia masih pengen mencari dokter yang lebih hebat, ya, spesialis, ya, dan alatnya lebih lengkap. Mau dipindahkan. Gak lama dipindah, sampai dokter yang lebih hebat, ya, spesialis, ya, dan alatnya lebih lengkap. Mau dipindahkan. Gak lama dipindah, sampai di pertengahan jalan sudah meninggal. Karena udah lihat tanda-tanda sakaratul maut sudah dijelaskan para ulama, diantaranya adalah sudah memucat ya kulit ini, ya kemudian ini bibir sudah berdarah. Ana langsung, ana dua kali melihat orang sakarat, istri ana dan orang tersebut, melihatkan bagaimana proses ya nyawa ini berpisah dari jasad, prosesnya luar biasa, ngeri sama. Nasallallahu min husnil khatimah. Ya, kita berdoa agar kita diwafatkan dalam kebaikan. Kemudian Gina akan qabla faqrik. Waktu kayamu sebelum susah. Kalau zaman sekarang ini ada punya harta ini, jangan nunggu kaya, enggak kaya-kaya tuh. Untuk punya berapa nih? Anak untuk bantu anak pengajian, anak bantu infak, anak bantu untuk buka puasa. Anak nunggu kaya dulu, Ustaz. Nah, kapan kayanya, jamaah? Untuk punya, antum punya ini, punya 50 ribu ya, sisakan 5 ribu, luar biasa jemaah. Ya, ya itu, jangan nunggu, wah antum nunggu kaya, nunggu uang anak banyak, gak mungkin. Ya, kita semampu kita beri bantuan 5 ribu, kita bisanya 5 ribu, itu berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat besar kecilnya, tapi keikhlasan antum. Ya, keikhlasan antum untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. 5 ribu jamaah, kalau kita 1000 orang berapa? Besar jadinya. Jangan anggap itu kecil. 5 ribu kalau kita 1000 orang berapa? Kita bisa membantu fakir miskin. Ya. Jadi dulu kita di Jember itu ada namanya program 1000 rupiah. Program 1000 rupiah sebulan. Kira-kira kalau 1000 rupiah sebulan itu berat gak jamaah? Enteng ya, kecil 1000 rupiah sebulan. Anak kita aja jajannya berapa sehari? Nah, itu kalau ikhwannya semua yang kompak, itu sangat, antum jangankan buat masjid, buat mahat lantai 10 juga bisa insya Allah dengan kekompakan ikhwan ini. Dan ini juga insya Allah kami akan buat program-program seperti ini. Ya, 1000 rupiah dalam seminggu, enteng jamaah. Ya, jamaah itu harus kita, jangan anggap itu kecil. Coba ya, 1000 rupiah ya seminggu kali ikhwan kita 100 kali sebulan kali setahun kali berapa jamaah, kali 5 tahun itu banyak jamaah bisa bangun nanti, luar biasa. Itu makanya jangan anggap itu kecil nilainya, tapi akan tapi apa istiqomah kita dalam kebaikan tersebut. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apabila kita melewati satu hari aja kita melewati, sesungguhnya kita sudah berkurang umur kita. Apa? Umur kita sudah berkurang. Makanya kita bingung nih, merasa ajib ya, aneh di masyarakat kita. Anak-anak kita ini dididik sudah dari kecilnya sudah enggak bagus. Di ulang tahun nih anak, padahal anaknya umurnya apa? Berkurang. Ya. Umurnya berkurang, bukan bertambah jamaah. Orang yang umurnya menaik ya, umurnya bertambah itu bukan bertambah hakikatnya, itu berkurang. Karena kita ingin mendekati ajal Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau kita umurnya sekarang udah 35, sudah separuh lagi jamaah. Kayak anak ini tinggal separuh lagi. Ya, mungkin dari antum mungkin udah enggak separuh, mungkin seperempat lagi kali ada. Aduh, ini hati-hati jamaah dengan umur kita ini, cuma sebentar ini. Ya. Jadi harus kita perhatikan dengan, jadi yang kebiasaan itu, kebiasaan yang bukan dari sunnah, udah kita tinggalkan jamaah. Mendingan kita uangnya kita kasih apa? Fakir miskin. Kita bela-belain ngutang ya. Coba. Untuk apa? Ulang tahunin anak kita. La haula wala. Bukan dari Islam itu ya. Itu bukan dari Islam. Kita tinggalkan masalah-masalah yang kurang. Itu termasuk menyia-nyiakan israful mal. Ya, berlebih-lebihan dalam menginginkan harta. Menginfakkan harta, nanti harta kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh. Ya. Kemudian juga kembang api ini. Bukan mendidik ini. Kembang api, petasan. Nggak boleh, jamaah. Mendingan uangnya kita kasih anak kita, 5 ribu, suruh masukin tuh kotak amal. Kita didik seperti itu. Itu menjadi generasi Islam yang tangguh nanti di kemudian hari. Kemudian Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Hakim, dalam mustadraknya, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah maksudnya, lid dunya ahwanun ala Allah min hadhi ala sahibiha. Sesungguhnya dunia yang mudah di tangan Allah itu sepele, ikhwan, nggak ada artinya. Udah kalau Allah ini dunia ini, kalau emang ini berharga, kalau seandainya ini dunia ini berharga, Allah nggak akan kasih tuh orang kafir itu, ya. Tapi nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah tidak akan mengurangi sedikit, ya. Jadi kita jangan sampai pelit-pelit ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada harganya di sisi Allah. Di mata Allah ini dunia ini hina dina. Makanya dikatakan dunia, jamaah, dikatakan dunia itu dari kata adna, rendah. Ya, dikatakan dunia itu dari adna, rendah. Dana itu rendah sekali. Makanya para sahabat tidak hatinya itu, dunia itu bukan di hati mereka. Tapi di mana? Di telapak kaki mereka. Jadi mereka enggak sayang-sayang. Ya. Bagaimana kisah sahabat, mungkin ma'ruf ya, kisah sahabat yang menginfakkan untuk saudaranya hartanya separuh buat saudaranya yang lain. Ya, istrinya yang satu buat saudaranya. Luar biasa. Antum ada enggak, antum mau istri antum kasih itu? Enggak ada, coba, enggak bisa. Gimana ini yang membuat mereka bisa? Ya. Kita bisa berpikir gak istri kita kasih orang gitu? Gak bisa, jamaah. Gak masuk akal kalau kita kayaknya. Tapi itu sahabat, jamaah. Luar biasa. Itulah sahabat radhiyallahu anhu. Maka Allah pun ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain. Kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw adir sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhati limaradik wa min hayatik limautik. Ada sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kun fid dunya, jadilah di dunia ka'annaka gharib, asing, orang asing gitu. Tapi jangan antum timbang-timbang, antum banyak hadis-hadis tentang asing, antum mengasingkan diri terus, ya. Oh, pokoknya anak asing lah. Fatuba lil goroba, ya. Beruntunglah orang-orang yang aneh. Antum jadi aneh terus, ya kan. Ini gak benar, jamaah. Salah penafsiran itu, ya. Maunya asing terus di masyarakat antum, anak maunya asing. Anak beruntung nih, Rasulullah ini menjanjikan kepada anak-anak, fatuba lil goroba. Wah, anak tuh. Antum jadi orang-orang asing terus. Gak mau bermasyarakat, gotong royong, enggak. Gak mau mana? Udah, gimana ini? Sama gak ada sini, gak benar ya jamaah. Ini salah nafsirkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsayta, apabila telah datang waktu sore ini, jangan kamu tunggu waktu subuh, waktu pagi. Ya, jangan tunggu waktu pagi. Udah kita segera nih, yang pengen kita bisa nih. Ya, kita infakkan, kita perbuat kebaikan, kita baca Quran. Fa idza asbaha, apabila datang waktu pagi, fala tantadhirul masa, dan jangan kamu tunggu waktu sore. Ya. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan jagalah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum mati. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, halaman 110. Kemudian jamaah, agama ini adalah agama yang sangat indah, ya. Agama ini sangat memperhatikan qimatul waqt, berharganya waktu tersebut. Ya, bernilainya waktu tersebut, ya. Sampai yang tadi kita sudah sebutkan, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Juga berkata seorang ulama, ya, Ayahya al-Baghdadi, waktu adalah yang kamu, ya, dapat cepat hilang darinya. Waktu itu adalah sesuatu yang dapat cepat hilang, lenyap dari diri-diri kita, ya. Dan dia melihat para ulama ini. Dalam sebagian atar, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang paling pelit dengan waktu adalah para ulama. Orang yang paling pelit dengan waktu adalah para ulama. Maksudnya gimana, Ustaz? Mereka benar-benar menjaga waktunya. Nanti kalau kita ada waktu, kita akan bawakan kisah-kisah bagaimana para ulama, bagaimana Imam Syafi'i menghabiskan, menghatamkan Quran dalam waktu berapa hari. 2 hari, ada mereka mengatakan 3 hari sudah berapa kali hatam. Ini makanya pelitnya waktu mereka. Sangat sangat menjaga waktu mereka. Ya, untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk melakukan amal-amalan kebaikan. Sangat pelit makanya mereka. Gak mau menyanyiakan waktu tersebut. Kemudian berkata juga Imam Al-Khali bin Ahmad, ya, dalam Tabaqat Hanabilah juz pertama halaman 288, beliau mengatakan waktu itu terbagi menjadi 3. Waktu yang sudah berlalu, waktu yang sudah berlalu. Kemudian waktu yang sedang berlalu. Yang ketiga, waktu yang akan berlalu. Waktu yang telah berlalu. Ini masa kanak-kanak kita, masa remaja. Ada yang masih kanak-kanak di sini, jemaah? Hah? Antum ya? Masih kanak-kanak? Udah enggak ada, jawab. Sudah antum sudah apa? Sudah remaja nih. Jangan anak-anak terus, kapan ini jadi dewasa sudah kita tinggalkan ya. Waktu anak-anak kita sudah berlalu. Remaja kita mungkin sebagian ada yang remaja, sebagian sudah lewat masa remaja ya. Sudah hilang masa-masa waktu SD, waktu SMA sudah berlalu. Tidak akan kembali. Kemudian waktu yang sedang berlangsung kayak kita nih, waktu-waktu sekarang, waktu bulan Ramadan ya. Yang sekarang kita akan lalui, yang kita akan hadapi. Sekarang kita lagi menuntut ilmu. Sesungguhnya adalah para malaikat lagi menyaksikan kita nih, jemaah. Antum yakin gak nih? Malaikat hadir di tengah-tengah antum. Harus hadir, yakin jemaah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah utus kirim malaikat ini. Semoga kita ikhlaskan niat kita, jemaah, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang akan datang nanti, itu waktu yang akan kedatang yang kita akan jalani, ya, itu maka para ulama membagi waktu itu menjadi 3, ya. Kemudian kiat berikutnya, ya, untuk kita bisa menjaga waktu kita adalah kita introspeksi, ya, kita muhasabah, introspeksi diri, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Berfirman dalam suratnya, dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil buat orang-orang yang beriman ini. Buat orang yang beriman saja. Bagi orang yang tidak beriman, Allah tidak panggil nih. Karena orang yang beriman lah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Iya. Mereka itu apa? Dan perhatikanlah ya terhadap diri-diri kalian apa yang kalian telah kerjakan. Ya. Jadi semuanya kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya semuanya akan diminta pertanggungjawaban, yaitu mata kita, hati kita, telinga kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Katsir mengomentari ayat tersebut memberikan penjelasan, ahsibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hisablah, hitunglah ya amalan kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisablah amal kita, perbuatan kita sebelum kita dihisab perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian berikutnya, anak lemes banget jamaah ini. Anak nggak tidur, kurang tidur siang, jadi agak sedikit kurang fit. trik yang berikutnya atau kiat yang berikutnya adalah untuk menjaga waktu, melakukan amal-amal yang salehat. Sebenarnya tadi sudah ya, ya itu menuntut ilmu, ya menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, ya nggak boleh kita memutuskan tali persaudaraan. Dalam hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang, perhatikan hadis Rasulullah, tidak dianggap beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Tuh. Kita dianggap tidak beriman saudara. Kita lihat saudara kita, tetangga kita susah, kekurangan. Ah, masa bodoh tetangga kita ini. Wah, saudara kita ini. Wah, dia bukan sunni. Bukan kayak gitu. Ya. Kita diajarin untuk kita membantu saudara kita, dia saudara kita semuslim. Ya. Enggak paham ya, Ma. Ya. Dia enggak paham. Kita bantu, ajari. Belum kita dakwahi kita sudah ya mengecap ini dan itu. Enggak benar ini ya. Kita harus dakwahi dulu ya, pelan-pelan ya. Ini dihadiskan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang lain, masalul mu'min fi tawa'idihim wa tarahumihim wa tawatufihim mislu jasad idza ishtakka minhu adun tada'a lahu sa'ir jasad bisahmi wal huma. Perumpamaan seorang muslim dalam tolong menolong, dalam kasih sayang ya, dalam kasih sayang di antara mereka, dalam memperhatikan di antara mereka, dalam saling tolong menolong di antara mereka seperti jasad yang satu. Apabila jasad tersebut merasakan sakit, maka semua merasakannya, karena semua merasakan. Kita gigi jamaah, ada ya jamaah yang sakit gigi di sini, sakit giginya dia ini ceria girang gitu, jingkrakan, ada nggak? Gak normal jemaah, antum sakit gigi, girang gitu, jingkrakan. Gak ada. Karena baru tahu kalau ada gitu. Gak normal orang ini. Dia sakit gigi, dia malah ini senang-senang gitu. Woy anak sakit gigi, dia jingkrakan di panggung. Gak ada kayak gitu jemaah. Jadi kalau kita, saudara kita ini, kesusahan kita bantu jemaah. Ya, kita bantu, ya. Kita tolong, ya. Kita kasih dan sayanginya. Karena kita bersaudara, ya. Kita bersaudara. Ya, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah juga kita harus menjauhkan amalan-amalan yang jelek. Ya. Di antaranya adalah amalan yang jelek adalah la yu'minu man la yu'manu jaru biwawa'ikohu. Ya, tidak beriman orang yang tidak ya aman tetangganya dari gangguannya, dari lisannya, dari tangannya. Jadi kalau tetangga itu kalau nggak ada dia merasa ini aman, tentram. Wah, alhamdulillah nggak ada pulan. Kenapa kalau ada pulan? Pulan ini ganggu terus. Musiknya dikencengin ya. Kalau di rumah itu kencang, sholat sampai nggak usuh ya. Ada pada sholat yang di rumah itu istri-istri kita yang sholat nggak usuh. Jadi jangan sampai kita seperti itu jemaah. Jadi kita di masyarakat itu mengganggu ya tetangga kita, masyarakat kita. Jangan sampai seperti ini. Ya kita menjadi apa? Orang yang tenang, sejuk di tetangga kita, di masyarakat kita. Mereka tenang keadaannya kita itu, mereka gembira. Wah, alhamdulillah ada pulan. Masya Allah, sering bantu orang miskin, sering bantu orang yang kesusahan. Luar biasa, ya. Kemudian dan juga kita harus berhati-hati terhadap orang yang kita zalimi, ya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Bertakwalah kepada orang yang dizalimi, disakiti. Sesungguhnya antara orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala enggak ada penghalang. Enggak ada pembatas. Kalau orang zalim ini sudah berdoa mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ini akan dikabulkan, enggak ada pembatas sudah. Ya, tidak ada apa? Tidak ada pembatas. Kalau orang tersebut sudah menadahkan tangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang dizalimi, itu pasti akan dikabulkan. Anak, lihat hadis ini, anak teringat dengan kisah sahabat. Ada kisah sahabat radhiyallahu anhu, anak lupa namanya. Kalau enggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad sahabat ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan sahabat ini setiap doanya dikabulkan. Ini adalah doa Rasulullah SAW terhadap sahabat, kepada sahabat tersebut. Ya Allah, setiap sahabat ini saat berdoa maka kabulkanlah ya Allah. Maka benar apa yang setiap saat ini berdoa pasti dikabulkan. Maka para sahabat kalau ada masalah dengan saat, takut dia. Ya, kalau ada masalah dengan saat, takut. Kenapa? Takut saat berdoa. Di antaranya Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu ceritanya gini. Ini bisa dicek di Sirah Ibnu Hisham dan bisa ke kitab Sirah yang lain. Jadi ceritanya begini. Sa'ad punya budak. Ketika itu budaknya jalan di hadapan Umar, tersikap auratnya. Umar tahu sendiri keras orangnya. Setan aja lari. Setan lari ketemu Umar, ya. Jadi pas ngeliat sikapnya apa auratnya terbuka, tersikap, Umar pecut pakai tongkatnya, tekol apa kayu kecil. Kalau bahasa kita apa-apaan ini aurat diperlihatkan gitu. Padahal enggak sengaja dia kena angin gitu ya. Kena angin sengaja. Ada saat Umar jangan pukul itu budak saya. Enggak, dia telah membuka auratnya. Kata budak itu, saya enggak sengaja, ini terbuka tersikap sendiri. Kata Umar masih mukul, kata bilang. Terus akhirnya saat apa? Menyingkir menghadap ke arah kiblat berdoa, pengen berdoa. Berapa langkah ya? Menghindari Umar, menghindari Umar, akhirnya saat berapa langkah ya untuk menghadap kiblat untuk berdoa. Akhirnya Umar kejar. Oh, jangan. Apa? Takut apa? Didoai oleh saat. Ini orang-orang yang berbahaya ya. Orang-orang kalau sudah istajab doanya berbahaya jamaah. Aduh, untung enggak. Itu ibarat orang Betawi bilang, anak orang Betawi jamaah. Orang Betawi itu celaka 17 turunan. 17 turunan itu celaka, 7 turunan semuanya celaka semua. Jangan bahaya ya. Kalau ada orang-orang yang dizalimi, maka kita bertakwalah. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita, tetangga kita, ya, dan yang lain. Ya. Kemudian di antara ulama menyebutkan juga untuk kita menjaga waktu adalah mengingat kematian. Ya. Mengingat kematian nih. Kita jangan merasa ini hidup kita ini, wah, anu mah hidup abadi, Ustaz. Enggak mati anu. Dia terasa dia akan hidup terus gitu. Enggak benar ini. Antum aja udah mulai tumbuh uban, ya, satu. Ini menunjukkan apa? Kita akan pulang, ya. Akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Dengan mengingat kematian kita ya lebih menjaga waktu kita ya, lebih memanfaatkan waktu kita untuk beramal soleh. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Aktiru dzikra hadzihi ladzat." Ya, ada sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ada sini sahih. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Lazat itu kenikmatan. Jadi, perbanyaklah oleh kita untuk mengingat pemutus kenikmatan. Apa yang pemutus kenikmatan ya jemaah? Hah? Kematian. Yang itu gak bisa merasakan lagi manis, merasakan lagi pahit, itu udah gak bisa. Merasakan apa? Merasakan nikmatnya dunia sudah gak bisa. Karena sudah apa? Sudah habis jemaah? Belum ya? Nanti ya. Masih banyak ini ya. Setengah jam lagi. Ini juga masih banyak materinya. Jadi kita harus banyak mengingat kematian. Di antaranya sahabat Utsman radhiyallahu anhu ya. Datang dia. Kemana? Ke kuburan. Antum boleh enggak? Sekarang anak tanya nih. Antum boleh enggak kita datang ke kuburan? Boleh. Jangan alergi, boleh jamaah. Tapi jangan apa melakukan praktek-praktek yang tidak disunahkan. Ziarah kubur untuk apa? Mengingat kematian kita besok gini. Kita yang dikubur. Oke. Jangan kita udah kenal sunnah, gak pernah ke kuburan. Ya Allah, Ustaz. Kuburan jenguk ya. Bukan ngapa-ngapain kita doain. Bukan minta doa, kita doain tuh orang yang meninggal. Ya, doain gitu ya. Doakan istri kita yang udah meninggal, anak kita. Datang ke situ. Kita juga supaya kita apa? Supaya kita juga nanti akan pulang ke situ. Akan seperti itu nasibnya. Ya. Boleh jemaah, ya. Bahkan disyariatkan untuk mengingat supaya kita juga enggak keras. Para ulama mengatakan obat ya. Kerasnya hati itu sering datang apa? Ke kuburan. Jadi kita ya di hadapan kita kuburan, kita bayangin yang besok kita begini nasib kita. Maka ada sahabat yang unik. Sahabat dia hatinya keras. Ini kisah juga, kisah nyata. Ini kalau masalah zaman tabi'in. Karena hatinya keras dia. Orang lama juga keras juga ya, seperti kita ya. Enggak semuanya lembut. Ada keras. Akhirnya dia bikin apa namanya? Bikin cara dia untuk supaya dia apa namanya? Hatinya tidak keras. Dia buat cara yang unik, yaitu dia gali ya di kamarnya seukuran dirinya. 3x2 gitu panjangnya, seukuran dirinya. Jadi tatkala dia lagi kerasnya lagi buat rahasia, dia turun ke situ, turun ke lubang itu. Dia renung di bawah gitu, ya Allah, besok anak seperti ini dimakan ular dan lain sebagainya. Dia menangis. Dia membayangkan bagaimana kondisi dia tatkala dia masuk ke lubang kubur, jemaah. Jadi boleh kita disyariatkan ya. Bukan kita, makanya itu diantara obat kita untuk supaya hati kita tidak keras adalah ya, berziarah kubur ya, juga datang-datang ke rumah orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, dan banyak hal yang bisa melunakkan kita, atau kita datang kepada saudara-saudara kita yang miskin ya, itu akan menangis jemaah ya, akan menangis ya. Kalau antum ya jemaah punya saudara kita atau setelahnya tetangga kita, tetap kita punya tetangga nih, dia miskin ya, dia susah makan aja susah jemaah, kita datengin dia nih ya, pasti kita akan nangis, hati kita akan jadi lembut nih, lihat kondisi kita saudara kita, pakaian aja sudah itu aja, pakaiannya nggak ada lagi ya, makanannya sisa-sisa. Coba antum girang sama seneng lihat saudara antum yang makannya susah ya, makannya susah, terus pakaiannya itu aja, antum seneng apa sedih? Sedih ya. Kalau seneng antum bahaya hati antum ini. Wah, syukur loh. Ya bukan gitu kok. Kita menyukuri saudara kita lah, wala kuatan. Kita harus sedih saudara kita, lihat saudara kita ini ya. Dan masih banyak cara yang lain agar hati kita ini lembut ya. Ini ada syair bagus. Anda bacakan syair bagus ini, Anda dapatkan di kitab para ulama. Kullum ri'im musbihun fi ahlihi wal mautu adna min siraki na'lihi falawla ana idha mitna lakal mautu rahatan likulli sahayi. Ini bukan hadis ya, ini syair, syair. Ada pepatah syair Arab mengatakan setiap orang itu ya akan mengalami kematian. Ia akan mendapati di waktu subuhnya kematian menghampirinya di waktu yang sangat singkat maksudnya. Wal mautu adna min siraki na'li, dan kematian tersebut itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Ya, lebih dekat daripada tali sandalnya. Falaula anna idza mitna turikna, kalau seandainya saya mati itu dibiarkan, udah mati sudah enggak ditanya sama malaikat, enggak ditanya marabbuka waman nabiyuka wamadinuka, enggak ditanya seperti itu pada kata penyair ini, lakanal mautu rahatan likulli hayy, Sesungguhnya kematian itu banyak orang yang menginginkan bagi orang yang hidup. Jadi dia setelah mati udah gak ditanya. Bertanya marrobuka. Maka di hadis itu apa? Tatkala seseorang ditanya marrobuka, ya, bagi orang yang tidak beriman. Ha ha ha la adri faduriba. Maka malaikat akan memukulin. Ditanya lagi. Waman nabiyuka ha la ha la adri. Samitu yakunun nas. Saya cuma mendengarkan manusia bahwa saya nabi ada, tapi enggak tahu. Enggak pernah belajar dia. Enggak tahu siapa nabinya. Ingatnya cuma setahun sekali. Pas maulidan itu. Enggak boleh coba. Ingatnya cuma maulidan itu kita ingat Rasulullah SAW tiap hari. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini cuma setahun sekali ingat pelit banget. Udah gitu cuma tahunya cuma itu doang. Lahirnya. Ya dinyanyiin lagi. Aduh, kayak luar biasa nih zaman sekarang. Enggak benar itu jemaah ya. Kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abar bersuci thaharah. Itu kita pelajari sirahnya seperti itu ya. Kemudian walakinna idza mitna buisna wa nas'alu ba'dahu an kulli syai'in. Akan tetapi sesungguhnya saya telah meninggal itu saya akan dibangkitkan lagi, kami akan dibangkitkan lagi. Kalau seandainya itu tidak ditanya, pasti itu akan dicintai bagi orang yang hidup. Ya udah saya mati aja lah. Kayaknya tenang. Kenapa? Melihat beban hidup yang sangat berat. Sampai ada di ini postingan. Mobil yang sampai jomplang ke atas itu. Inilah beban hidup yang sangat berat. Katanya. Sudah gak kuat dia menanggung apa? Beban hidupnya luar biasa. Maka seperti itu. Kalau seandainya ya. Kematian itu menjadi apa melegakan dia, menjadi tempat istirahat dia, maka setiap orang yang hidup akan merindukannya. Akan tetapi setelah dia mati akan dibangkitkan dan akan ditanya wa nas'alu ba'dahu an kulli syai'in. Yes, akan tetapi dia segala sesuatunya akan ditanya setelah itu, apa yang dia perbuat selama dia di dunia. Ini sangat bagus sekali ya syair-syair ini. Kemudian diantara juga agar kita menjaga kematian, karena singkat aja karena masih banyak ya, itu jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan. Subhanallah jamaah, ini perhatikan ini, kisah yang ma'ruf. Ada seorang ustadz juga masyhur, insya Allah anda kenal namanya, Ustadz Sunni. Dan anda juga pernah merasakan juga diri anda, kehidupan anda, ya. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Kita kadang ketemu nih di pasar ya, orang minta-minta. Kita mengeluarkan recehan aja susah, berat banget gitu. Ya, berat banget gak? Berat sekali. Mengeluarkan 1.000 aja berat sekali. Itu pada kesempatan kita untuk mengais, untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pengemis itulah. Ya. Jadi kadang kita berat banget tuh, ada orang yang membutuhkan ke rumah kita, orang fakir miskin, saya seorang musafir, saya butuh makan, butuh beras. Oh nanti dulu ya, tunggu lama, mikir dulu. Cepat segera tatkala apa? Mendapatkan kebaikan. Jangan menunda-nunda, karena itu tidak akan mendapatkan kesempatan apa? Dua kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dalam surat Al-Mu'minun, ulaika yusari'una fil khairat. Wahum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan jemaah. Para sahabat tatkala diminta ini langsung segera. Enggak tunda-tunda lagi dia. Siapa yang mau bebaskan sumur ini? Utsman langsung, saya Rasulullah. Cepat gitu. Jangan kita menunda lama, mikir nanti berkurang. Berkurang di secara nominal, tapi jamaah hakikatnya tidak berkurang. Kalau kita tumbuk juga nggak kita bawa jamaah, ya nggak kita jamaah harta kita itu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil amali fitanan kakot ilailil muslim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Perhatikan jamaah. Segeralah untuk beramal kebaikan, karena Ya, karena sesungguhnya kalian akan menghadapi fitnah, fitanan. Fitnah itu seperti, ya, sebelum datangnya fitnah, seperti potongan yang malam gelap gulita. Ya, malam gelap gulita. Seseorang paginya beriman, sorenya sudah tidak beriman lagi. Naudzubillah min dzalik. Dan sorenya beriman, paginya sudah tidak beriman. Ini sangat luar biasa fitnah ini, ya. Maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub. Ya, ya Allah yang membolak-balik, yang bolak-balikan hati. Sabit, tetapkanlah qalbi ala ila din, kalau ala din. Tetapkanlah dalam agamamu, ya agamamu ya Allah. Sering kita panjatkan. Jangan kita melarang orang berdoa, kita enggak pernah doa. Larang orang zikir, kita enggak pernah zikir. Enggak benar ini, ya. Larang orang selawatan, enggak pernah selawatan. Gimana ini? Enggak benar sampai ngajak kita disuruh selawatan jemaah. Man shalla alayya, kata Rasulullah, man shalla alayya sallallahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat atas namaku, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa akan Allah akan berselawat atau akan memberikan pahala baginya 10 kebaikan. Luar biasa, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita harus menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, jangan kita sehari penuh dari pagi sampai sore di hadapan HP aja. HP aja dipantengin. Ya. Enggak mikirin baca Quran, apa enggak HP aja dia. Sampai anak dapat postingan katanya suamiku di malam hari bercahaya, berseri-seri mukanya. Ya. Suamiku wajahnya berseri-seri di malam hari. Saking istrinya apa salat tahajud, sering wudu dan sering lainnya. Ternyata apa? Ternyata pas dilihat istrinya dia sedang di hadapan HP, WhatsAppan terus kena sinar apa HP-nya berseri-seri katanya. La haula wala quwwata, sampai seperti ini, ikhwan. Kita harus, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Dan termasuk ya, orang itu menandakan orang itu baik, seorang itu seorang beriman, seorang yang muslim, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Anda selama Ramadan ini jarang anda buka-buka. Walaupun anda pengen nulis ya artikel yang bermanfaat, anda nanti dulu, Quran dulu. Sekarang anda tanya nih, antum zaman nih, sudah berapa, antum khatam berapa kali sekarang? Ya, antum zaman, antum katanya sudah, gimana? Ya, luar biasa ini kita nih. Antum udah berapa pak? Antum berapa kali sudah khatam? Tuh, gimana kita ini? Kita menganggap kita ikuti sunnah, mana sunnah? Nanti kita akan bacakan kalau ada waktu ini bagaimana para ulama menghabiskan bulan Ramadannya sibuk dengan Al-Quran. Maka perkataan Imam Syafi'i yang sangat bagus. Imam Syafi'i ingin diajakkan diskusi sama para ulama, diajak diskusi sama ulama yang kalibur lah, banyak ilmunya. Sampai di hadapan mereka katanya kita berjelit-jelit. Dihadapkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke masjid. Ini para ulama sudah berjejer, kitabnya berjelit-jelit. Kita fikih bahas, fikih muasiro, fikih nawazil, fikih semua, madahib semua yang siapkan di meja-meja semuanya. Sudah sibuk untuk berdiskusi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cuma cukup bawa satu mushaf. Lalu sebelum berdiskusi, Imam Syafi'i mengatakan, sungguhnya kalian telah disebutkan dengan kitab-kitab kalian itu. Melupakan yang ini. Luar biasa. Kalimat yang singkat tapi mematahkan hujah-hujah mereka. Sungguhnya kalian telah disibukkan dengan kitab-kitab kalian itu. Kalian melupakan mushaf ini. Luar biasa. Ini kita sunnah kalau kita hidupkan. Nah, jangan kita, aku sunnah. Enggak, ini belum khatam sampai ini. Pengen terakhir, jamaah. Pengen terakhir, ini belum khatam juga. Ya Allah. Sungguhnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum untuk melakukan kebaikan. Kita berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk ini kita sunnah yang sesungguhnya yang kita jalankan ya, agar kita meningkatkan keimanan kita, menciptakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya nih waktunya sudah habis, masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, ana serahkan lagi kepada panitia. Wallahu taala a'lam. Ya, kita tutup dengan doa kafara majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.